Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat ini hingga kita meninggal, dan semoga Allah ta'ala juga senantiasa memberikan nikmat iman. Dengan adanya keimanan, maka itu mendorong kita untuk beramal, untuk belajar. Ketika tidak ada keimanan, maka apa? Orang itu tidak akan mau untuk beramal, tidak akan mau untuk belajar. Shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar salat. Pada pertemuan kemarin kita menyinggung sedikit tentang hukum membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, makruh, atau haram? Jadi ulama sepakat apa? Terutama fuqaha sepakat tentang makruhnya, dibencinya membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud dalam salat. Iya. Tapi apakah sampai kepada tingkat pengharaman? Jadi di antara ulama seperti madhab Adz-Dzahiriyah, mereka berpendapat bahwa larangan dari membaca Al-Quran dan sunat kala rukuk dan sujud itu adalah larangan untuk pengharaman. Ini yang dikeluarkan oleh Asy-Syanani dan juga Asy-Syaukani rahimahullah. Iya. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat larangan itu adalah menunjukkan makruhnya, dibencinya hal itu, dan sebaiknya ditinggalkan. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang nampak menguatkan hal ini. Pendapat jumhur hanya makruh saja. Iya. Sebab apa? Penyelisian dalam hal ini itu pada masalah zikir. Pelarangan ini berkaitan dengan masalah zikir, tidak pada zat salat itu sendiri. Ya. Sedangkan Al-Quran itu termasuk zikir yang disyariatkan dalam salat. Dengan demikian apa? Pelarangan ini hanya makruh saja, dibenci saja, tapi tidak sampai pengharaman. Iya. Kemudian di antara ulama juga ada yang berpendapat tidak makruh. Ya, ada sekelompok dari salaf ada yang berpendapat tidak makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Zubair An-Nakhai Arabi bin Husain, demikian mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan ruku dan sujud itu tidak makruh. Ya. Kemudian tentang berdoa, kemarin pun telah kita jelaskan, berdoa di saat sujud dengan ayat Al-Quran yang berisi doa. Ini berdoa dengan ayat Al-Quran di dalam sujud itu diperbolehkan. Tidak mengapa, menurut para ulama, menurut para ulama, ya, Fatwa Al-Ajnah Da'imah menyebutkan hal itu tentang bolehnya berdoa dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin juga demikian. Ya, jadi selama doa yang dari Al-Quran itu tidak dibaca dalam sujud, tidak dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka doa atau pujian, para ulama membolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud, ini tidak boleh. Ya. Walaupun isinya doa, tapi niatnya untuk membaca Al-Quran tidak boleh. Ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian boleh diketahui, ulama tidak berselisih pendapat dalam hal bahwasanya sholat itu adalah tempatnya doa. Tidak berselisih mereka. Mereka pun tidak berselisih bahwa sesempurna-sempurna doa adalah doa Al-Quran, dalam Al-Quran. Tapi para ulama berbeda pendapat, berselisih dalam apa? Di antaranya dalam hal apakah boleh berdoa selain doa dari Al-Quran dan yang serupa dengannya. Jadi ulama berselisih, berbeda pendapat dalam hal boleh tidak berdoa dengan selain doa yang dari Al-Quran atau apa yang mirip dengannya. Ya. Jadi mungkin apa, berdoa mohon dalam urusan-urusan dunia. Semisal Allah, ya Allah, berikan kepadaku pakaian. Ya. Ya Allah, nikahkan aku dengan wanita itu. Berdoa dalam sholat. Ini boleh atau tidak? Kalau Hanafiyah tidak boleh. Iya. Tidak boleh hal itu. Terlarang. Iya. Adapun jumhur ulama, mereka berpendapat boleh. Iya. Boleh. Seorang memilih doa yang dia kendaki walaupun itu dalam urusan dunia, dalam sholat. Demikian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Ada yang menukil perkataan beliau, beliau pernah berkata, labas, tidak mengapa ayyadu'wa rajul, seseorang berdoa bijami'i hawa'ijihi, dalam dengan semua yang dia butuhkan dari kebutuhan-kebutuhan dunianya maupun akhiratnya. Ya, ini berkaitan doa di dalam sholat. Ya. Ini. Adapun tentang berdoa di dalam salat, di dalam sujud dengan doa yang ada dalam Al-Quran atau yang semisalnya, maka sudah kita tenangkan perkara tersebut. Iya. Berikutnya kita masuk pada pembahasan sujud. Jadi kemarin kita terangkan tentang hukum sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Iya. Sebagaimana kita terangkan kemarin. Iya. Kemudian masalah anggota-anggota sujud itu ada 7 yang wajib untuk sujud di atasnya. Ini adalah telah disepakati oleh para ulama. Ulama sepakat bahwa anggota sujud yang 7 itu hukumnya wajib untuk orang sujud di atasnya. Iya. Apa kemarin? Dahi termasuk hidung, terus kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki atau jari-jemari kaki. Semua harus menempel ke bumi atau ke alas. Iya. Yeah. Bagaimana dengan seorang wanita yang kadang apa kerudungnya agak menutupi sedikit dahinya? Ya tidak mengapa. Atau mungkin orang yang pakai kaos kaki, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa hal itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang dahi dan hidung. Apakah kalau bersendirian hanya dahi saja itu kemudian sah sholatnya? Al-jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa sujud di atas jabhah, di atas dahi tanpa hidung, tanpa sujud di atas hidung itu yujuzi, sah-sah saja salatnya, tetap sah berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Iya, berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Apa hadis Rifa'ah bin Rafi'? Famakin di sujudika, maka mapanlah dalam sujudmu. Iya. Hadirin rahimakumullah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Abu Hanifah menyebutkan bahwa apa? Sujud di atas hidung tanpa dahi, tanpa sujud di atas dahi itu mencukupi atau sah. Artinya sholatnya sah, sujudnya sah. Iya. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau dan juga Ibnu Abi Syaibah, Abu Khaisamah, Zuhair bin Harb, Al-Ausai Ats-Tsauri dan lainnya, mereka berpendapat tidak sah. Artinya sujud tidak sah. Iya. Kalau hanya dahi saja atau mungkin hidung saja, itu harus keduanya. Iya, dan itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Iya. Termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis la salata liman lam yusib anfahu minal ardi ma yusibu al-jabin. Iya. La salata, tidak ada salat bagi siapa yang la yusib, yang tidak mengenai hidungnya di bumi. Sebagaimana dia mengenai atau menimpakan dahinya di bumi. Tetapi hadis ini apa? Hadis yang lemah. Hadisnya lemah. Iya. Pendapat yang sesuai dalam hal ini apa? Bahwa sujud di atas a'adha as-sabah itu hukumnya wajib. Iya. Sujud di atas 7 anggota itu hukumnya wajib. Tidak membatalkan sholat dengan meninggalkannya. Iya. Yang dimaksudkan di sini apa? Dahi, hidung. Ini seperti satu, seperti jadi satu. Seperti jadi satu. Iya. Dan tapi kalau kita lihat fatwa Al-Lajnah Daimah, beliau menyatakan idza kana al-waqi' kama zakarta, bila kenyataannya seperti apa yang kamu sebutkan, min anna jabahatahu wa anfahu, di mana dahi dan hidungnya tentu tidak sampai ke bumi dalam sujud, maka fasolatuhu batilah, maksudnya batal. Ya, salahnya tidak sah. Ini menurut para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah. Ya. Ya, tapi yang jelas apa, kita untuk hati-hati tetap apa? Sujud dengan apa? Meletakkan dahi dan hidung di bumi atau di alas. Ya. Demikian pula anggota-anggota yang lainnya dari anggota-anggota sujud. Ya. Ini insya Allah lebih selamat. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang tentang sifat atau tata cara sujud. Tentang tata cara sujud. Yang pertama tentang turun untuk sujud. Turun untuk sujud. Ya. Untuk turun untuk sujud, mana yang didahulukan? Kedua tangan atau kedua lutut? Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat didahulukan kedua lutut. Ya. Jumhur ulama berpendapat kedua lutut yang didahulukan. Iya. Ini yang nampak yang dikuatkan oleh Ibn Mundhir, Ibn Qayyim, Syekh bin Baz, juga Syekh Ibn Utsaimin, dan juga Syekh Abdullah Al-Bassam. Iya. Berdasarkan apa hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yada'u rukbatahi." Beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lutut beliau sebelum kedua tangan beliau. Wa idza nahada rafa'a yadayhi. Dan apabila beliau bangkit, beliau angkat dulu kedua tangan beliau sebelum lutut beliau. Hanya saja apa hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Iya. Diperselisihkan tentang kesahihannya. Dan ulama melemahkan hadis ini. Iya. Hadirin rahimakumullah, tetapi ada dari perbuatan di bagian salaf sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi, diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar, dan sanadnya disesuaikan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa murid-murid Abdullah bin Mas'ud seperti Al-Qumah dan Al-Aswad, ini keduanya berkata, "Hafidna An-Umar." Kami hafal dari Umar, fi salatihi, dalam salat beliau, "Annu kharra ba'da ruku'ihi," bahwa beliau tersungkur atau turun setelah rukuk beliau, ala rubatihi, artinya rukuk kemudian i'tidal kemudian turun sungkur bersungkur sujud, ala rubatihi, di atas rubatihi, di atas apa, kedua lutut beliau, kama yakhiru al-ba'ir, sebagaimana al-ba'ir, unta itu apa, tersungkur, bahwa dua rubatihi qoblat yadaihi, dan beliau meletakkan kedua lutut beliau sebelum kedua tangan beliau. Iya. Ini iya. Ini dalil yang agak kuat tentang hal ini, hanya asar dari salah. Adapun hadis Rasulullah, ada yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Iya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Khuzaimah. Ini pendapat apa? Mendahulukan kedua tangan itu mansukh. Iya. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Mendahulukan kedua tangan, telapak tangan, artinya kedua telapak tangan yang menyentuh pertama ke bumi ketika sujud, itu mansukh, terhapus hukumnya. Iya. Beliau berdalil dengan hadis yang lemah, sangat lemah sekali. Hadis Sa'd bin Abi Waqqas, kata dinau al-yadaini qabla ru'batain. Kami dulu meletakkan kedua tangan sebelum lutut, sebelum kedua lutut. Fa umirna bi ru'bataini qabla yadaini. Lalu kami diperintahkan dengan kedua lutut sebelum kedua tangan. Tapi sekali lagi apa? Hadisnya lemah sekali. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik. An-Ausai. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat Ibnu Hazm, Ashabul Hadis dan juga Syekh Al-Albani, beliau berpendapat didahulukan kedua tangan, mendahulukan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan itu yang dahulu turun mengenai bumi tatkala sujud. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruka al-ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian itu sujud, maka janganlah dia apa? turun atau menderum sebagaimana menderumnya unta. Iya. Yeah. Hendaklah dia apa? Letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Iya. Yeah. Ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, tetapi apa? Juga ada yang melemahkan hadis ini. Dan masih ada hadis yang lain juga dilemahkan oleh ulama yang lain. Iya. Mungkin dari sini apa? Iya. Dari sini dalil-dalil yang dari Rasulullah SAW itu nampak semua dari dalil-dalil pendapat masing-masing apa pendapat dalil-dalil yang ada dari masing-masing pendapat itu apa lemah. Kata apa para ulama, ya seperti Al-Lajnah Daimah, beliau berpendapat, mereka berpendapat, ya. Dan masalah ijtihadiyah. Mereka menyatakan apa? Permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadi. Permasalahan ijtihadi. Ya, masing-masing ulama berijtihad dan masing-masing boleh mengikuti ijtihadnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Dari orang-orang yang tidak bisa berijtihad, fal amru fi hadha wasi'. Dalam perkara ini urusannya apa? Mudah. Atau wasi', ada keluasan. Ya. Walidza khayyara ba'dul fuqaha al-musalli al-bina amrayni. Ya. Karena itulah apa? Sebagian fuqaha memilihkan bagi orang yang salat di antara dua perkara ini. Iya. Jadi artinya apa? Boleh milih. Apakah lutut dulu yang turun ketika sujud atau boleh juga apa? Tangan dulu yang turun mengenai bumi tatkala sujud. Iya. Syekh bin Bas rahimahullah juga berkata dalam fatwa beliau, Majmu' Fatwa beliau halaman jadi 11 halaman 151. Wal amru fi hadha wasi'. Sawa'un qaddama ru'batayhi aw qaddama yadayhi. Fasalatu sahihah. Ini perkara di dalam hal ini wasi', ada keluasan, kelapangan. Sama saja dia dahulukan kedua lututnya atau dia dahulukan kedua tangannya. Tatkala sujud, maka salatnya sah. Ini. Wa innamal khilaf, akan tetapi apa? Tidak lain yang jadi perselisihan, perbedaan pendapat adalah dalam masalah afdal, fil afdal. Mana yang afdal? Mana yang utama? Ya. Wasab dan yang benar anal afdal wa taqdimu rubatain. Yang afdal dia berpendapat apa? Mendahulukan kedua lutut qabla yadain, sebelum kedua telapak tangan. Jadi beliau menguatkan mendahulukan lutut sebelum telapak tangan ketika sujud. Iya. Ini. Amal ajis, adapun orang yang lemah, antakti mirobatain, untuk mendahulukan kedua lutut, lima rodin karena sakit, kibarin atau karena sudah tua, kibaru sinin sudah usianya tua, fa'inna ula haraj alaihi, maka tidak mengapa baginya fitakdimi yadehi, untuk mendahulukan kedua telapak tangannya. Ya. Ini jelas ada kelapangan. Ya. Sebagaimana fatwa al-lajnah da'imah yang terdiri dari banyak beberapa ulama besar, komite fatwa yang terdiri dari ulama besar Arab Saudi menyatakan tadi apa? Boleh memilih antara salah satunya. Iya. Ini tidak usah terlalu dipermasalahkan. Oh, si A itu kok lututnya dulu, si B itu kok sujudnya tangan dulu yang didahulukan. Tidak usah terlalu dipermasalahkan, karena para ulama sendiri ada yang berpendapat demikian, boleh memilih di antara keduanya. Iya. Mana yang termudah itu yang dilakukan. Iya. Hadirin rahimakumullah, kemudian berikutnya itu tadi yang pertama ya, tata cara sujud. Itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan telinga atau pundak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Beliau Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadayhi qariban min udunaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sujud kedua tangan beliau itu qariban, berada di dekat kedua telinga beliau. Ya. Ini. Ini sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Kemudian dalam hadis riwayat lain, riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, disebutkan dengan jelas, kata Wa'il bin Hujr, summa sajada fa ja'ala kaffaihi bihidai udunaihi. Kemudian beliau itu sujud dan beliau menjadikan kedua telapak tangan beliau itu sejajar dengan kedua telinga beliau. Iya, sejajar dengan kedua tangan, kedua telinga beliau. Ini semakin jelas. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, disebutkan wanahha yadahi an janbaihi, dan beliau itu menjauhkan kedua tangan beliau dari kedua apa? Lambung atau rusuk beliau. Bahwa doa kafahi fatwa mengkibaihi, dan beliau itu meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau. Ya. Jadi bisa ya, sejajar dengan telinga dan juga sejajar dengan pundak. Ini posisi apa? Telapak tangan. Hadis Humaid As-Sa'idi tadi riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, tamkinu fi sujud, mapan dalam sujud. Iya. Di dalam sujud harus mapan, harus kokoh. Ini berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi' riwayat An-Nasa'i. Nah, disebutkan di situ wa yasjudu hatta yumakkina wajhahu wajbahatahu hatta tatma'ina mafasiluhu wa tastarhi. Ya, dan beliau sujud hingga mapan wajah beliau dan juga dahi beliau. Kenapa di bumi dengan kuat mapan? Ya, yeah. Sehingga apa? Persendian-persendian beliau itu pun tenang dan rileks, tenang dan rileks. Di dalam hadis yang lain, hadis Rifa bin Rafi, riwayat Abu Dawud dan hadisnya Hasan, disebutkan idza sajadta famakkin li sujudika. Idza sajadta famakkin fi li sujudika. Apabila kamu sujud maka mapanlah. Mapankan untuk sujudmu. Iya. Kokoh dalam sujud. Iya. Ini. Kemudian tata cara sujud berikutnya adalah termasuk rangkaian atau sifat sujud berikutnya adalah istiqbalul qiblah bi atrafil asabi. Artinya apa? Menghadapkan jari jemari itu ke arah kiblat. Menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Ini berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sajada istaqbil atau idza sajada istaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah idza sajada istaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Beliau SAW apabila sujud menghadapkan jari jemari kedua kaki beliau ke arah kiblat. Iya, ke arah kiblat. Dan juga telah datang dalam hadis Al-Bara' riwayat Al-Baihaqi, hadis Abi Humaid tadi riwayat Imam Al-Bukhari, sekarang hadis Al-Bara riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata dhahrahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu rukuk, beliau menghamparkan punggungnya. Ya. Menghamparkan punggung beliau. Jadi memanjang. Lurus. Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Dan apabila beliau itu sujud, beliau arahkan jari jemari ke arah kiblat. Iya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, meletakkan tentang posisi tangan, posisi jari jemari tangan. Ya, itu tidak apa, tidak rapat dan tidak pula apa, tidak pula terbentang, tidak pula apa, renggang. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Hamid radhiyallahu ta'ala anhu tentang sifat salat Nabi. Beliau menjelaskan faida sajada wa doa yadaihi ghara muftarishin wa laqabidihima. Maka apabila beliau itu sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau tidak terbentang dan tidak pula mengepal. Tidak terbentang dan tidak pula mengepal. Ya. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis Wa'il bin Hujr disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farroja bina asabihi wa idza sajada dhamma asabihi. Ya. Dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila rukuk beliau renggangkan di antara jari jemari beliau, jari jemari tangan beliau. Wa idza sajada dhamma asabiyahu, apabila sujud beliau apa? Rapatkan, gabungkan jari jemari beliau. Riwayat Al-Hakim, riwayat dan Al-Hakim dan juga Abu Dawud, dan hadisnya sahih. Iya. Jadi jelas sama, tidak mengepal dan tidak pula terlalu terbentang. Kemudian juga apa? Tidak direnggangkan tapi agak merapat antara jari jemari, digabungkan. Ini ketika sujud. Ini ketika sujud. Ya. Adapun sifat-sifat yang lain insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Jadi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.